أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله سبحانه وتعالى di dalam ayatnya mengatakan فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. Dalam ayat ini ada dua jenis komunitas dalam menyikapi aturan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Komunitas pertama yang Allah sebutkan fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka kata Allah, apabila telah datang kepada kalian petunjuk dariku, petunjuk dalam bentuk diturunkannya kitab suci yang berisi aturan dan syariat lengkap untuk segala aspek kehidupan, atau petunjuk dalam bentuk diutusnya seorang rasul untuk menjelaskan, mencontohkan dan menjabarkan syariat Allah kepada umat ini. Faman tabi'a hudaya, dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, syariatku, aturanku, kata Allah, fala yadhillu, maka pasti dia tidak akan tersesat di dunia ini, tidak tersesat ke sana kemari dalam mencari solusi bagi problematika bangsanya, tidak akan tersesat barang siapa yang mengikuti syariat Allah dalam mencari jalan keluar dari berbagai problem, problem politik, tidak akan tersesat, akan terbimbing, politiknya terbimbing dengan bimbingan syariat, aman, tentram, akur, bersaudara, saling menguatkan, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menunggu kapan dia punya kesempatan membalas dendam, tidak akan tersesat. Wala yashqa, dan tidak pula dia akan celaka baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Faman tabi'a hudaya, ini persyaratannya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, dapat dipastikan bahwa demokrasi bukan petunjuk Allah. Tidak ada wahyu yang menunjukkan dan menyarankan untuk kita mengikuti demokrasi, yang itu adalah agama mengatur sistem kehidupan manusia yang datangnya dari barat, datangnya dari musuh-musuh kita, yang Allah katakan wadda kathirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Sungguh kebanyakan ahlul kitab itu telah berambisi untuk memurtadkan kalian, keluar dari agama kalian setelah kalian beriman, menjadi kaum kufar. Itu yang mereka inginkan, hasadan min indi anfusihim, sebagai bentuk kebencian atau kedengkian dan iri dari ahlul kitab, al-yahud wan-nasara. Kenapa kita mengacu kepada sistem yang mereka tawarkan? Akhirnya apa yang terjadi? Kita berhadapan dengan Allah. Apa yang terjadi? Percekcokan tak kunjung usai. Saling memukul, saling menghina, saling menjatuhkan, saling membongkar aib satu sama lain, mencari kesempatan untuk menjatuhkan lawan politiknya. Yang semestinya ketika telah berkuasa seorang pemimpin, dibantu, dicarikan solusi, bukan dikritisi, bukan dihina kebijakannya, dicari titik lemahnya, sehingga tidak pernah kondusif, tersibukkan oleh percekcokan. Demikianlah demokrasi, memediasi percekcokan antar elemen bangsa, memediasi perselisihan saling membanggakan dan saling membongkar aib antar putra-putra bangsa, terkhusus kita kaum muslimin. Dengan adanya partai-partai politik yang memang itu bagian dari perangkat demokrasi yang dipaksakan oleh Yahud melalui tangan utamanya Amerika, memaksa negara-negara kaum muslimin untuk menerapkan demokrasi. Apa kenyataannya? Perhatikan sekarang di muka bumi ini, mana ada negara tentram, tertib, tidak saling menyerang, tidak gaduh, yang menerapkan demokrasi? Coba sebutkan. Di negara induk mereka sendiri sampai hari ini keributan, percekcokan, pembunuhan terjadi. Syariat Allah menawarkan ketentraman, keamanan, kenyamanan hidup, saling menghargai, saling menghormati, saling mendukung, saling menguatkan, tidak saling mencurigai satu sama lain. Apa yang terjadi sekarang? Antar elemen-elemen masyarakat pun saling mencurigai. Demokrasi memediasi umat untuk menjadi seorang munafik, untuk menjadi seorang yang berwarna-warni mengikuti kepentingan dan kemaslahatan pribadinya atau kelompoknya dan komunitasnya. Berbeda dengan Islam, berbeda dengan syariat Allah, mengajarkan dan mendidik umatnya untuk menjadi orang yang jujur, komitmen, adil, mengatakan kebenaran dan menyuarakannya tanpa ada kepentingan apapun. Tapi ketika umat Islam tidak lagi mengindahkan, tidak lagi mempedulikan syariat Allah, peringatan dari Allah, sistem yang Allah tawarkan di dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang terjadi adalah apa yang Allah sebutkan pada ayat berikutnya, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari petunjukku, dari syariatku. Apa syariat Allah? Al-Quran, As-Sunnah. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Sungguh baginya kehidupan yang sempit, yang susah, yang serba mencekam, sebagai bala dari Allah subhanahu wa ta'ala atas perbuatan kita. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, yakni di dunia ini, bagi orang-orang yang berpaling mencampakkan syariat Allah dalam berbagai hal. Syariat Allah dalam perekonomian, Allah melarang keras dan melaknat, mengancam muamalah ribawiyah, jual beli dengan sistem ribawi. Malah yang ada sekarang difasilitasi, dibiayai, dibiarkan begitu saja dan dipromosikan, menantang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Wahai saudaraku kaum muslimin, mari kita bersama-sama takut kepada Allah. siapapun anda, dimanapun dan berposisi sebagai apa anda. Ittaqullah wadharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah yang masih tersisa dari muamalah ribawiyah. Yang masih tersisa pun Allah perintahkan untuk ditinggalkan setelah adanya ketentuan dan syariat tentang haramnya riba. Lah ini kok malah dipromosikan, diajak manusia untuk beramai-ramai bermuamalah ribawi, dibiayai, dipermudah. Wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, tinggalkanlah yang masih tersisa dari muamalah ribawiyah jika kalian benar-benar beriman. Fa in lam taf'alu, jika pada kenyataannya kalian tidak mau mengamalkan perintah Allah ini tadi untuk segera meninggalkan transaksi-transaksi pinjam meminjam, sewa menyewa yang riba, jual beli yang riba, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasul, maka umumkan kepada mereka peperangan dari Allah dan Rasulnya. Allah yang mengumumkan peperangan. Allah yang telah menyiapkan sistem dan strategi perang terhadap perekonomian kita. Sistem dan strategi perang dari Allah terhadap politik kita, terhadap keamanan kita, terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Kalau Allah yang mengumumkan perang, kekuatan mana yang mampu untuk menghadapinya? Kepandaian yang mana yang mampu untuk mengatasi strategi perang Allah? Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Sungguh mereka telah berbuat makar, dan Allah membalas makar mereka. Dan sungguh Allah itu adalah sebaik-baik pembuat makar terhadap pihak-pihak yang berbuat makar terhadapnya. Siapa? Kekuatan mana? Kepandaian yang mana? Strategi yang mana yang mampu menghadapi kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala? Wahai kaum muslimin, sadarlah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa'in lam taf'alu fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulihi wa in tubatum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun.